يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على فجر الله عز وجل مرتبكم كتابكم بلي تلامي كان كتاب الرشاد إلى صغر الاعتقاد كان سيصال الفوز حفظه الله تعالى pada permasalahan ke-9 permasalahan terakhir dari hal-hal yang banyak terdapat di kalangan masyarakat, padahal itu sebuah maksiat ya, atau kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian dalam surat An-Nahl 83. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mengingkarinya. Nah, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka mengingkarinya. Nah, ayat sebelum itu ya diceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diceritakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Kemudian ya dikatakan la'allakum tuslimun, agar kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Imam Kafir Ibn Kafir disebutkan Nabi SAW bertanya kepada seorang badui ya. Nah, bertanya kepada seorang badui, siapakah yang memberikan nikmat kambing ini, siapakah yang memberikan nikmat ini, siapa yang memberikan nikmat kemah, siapa yang memberikan nikmat hujan. Selalu ya dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Namun kemudian ketika ditanya, kepada siapa engkau beribadah, kepada siapa kamu beribadah, maka badui tersebut tidak menjawab dan pergi. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat ini, ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemudian mereka mengingkarinya dengan tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebanyakan mereka kafir, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kita semua tahu nikmat Allah sangat banyak, tidak bisa kita menghitungnya, apalagi memberikan nilai jumlahnya berapa, nilai materinya berapa, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, maka itu juga harus kemudian kita lanjutkan dengan kita akui itu nikmat dari Allah. Kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah, dan kita lakukan ketundukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalal Fauzan melanjutkan penjelasan ini dalam paragraf terakhir pada halaman 131. Nah, wa qad dzakara Allahu fi kitabihil karim an aqwamin ankaru ni'matallahi 'alaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an tentang beberapa kaum yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Wa nasabu ma hasalu 'alaihi minal mali wan ni'mati ila ghairillah. Nah, dan mereka menisbatkan apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dan harta itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma ila kaunihim yastahiqunaha, Ada kalanya mereka menisbatkan kepada diri mereka sendiri dengan meyakini bahwa mereka pantas untuk mendapatkannya. Yang mereka pantas mendapatkan nikmat itu. Au ila khibratihim, atau karena pengalaman mereka, wa ma'rifatihim, dan pengetahuan mereka, wa maharatihim, dan kemahiran mereka, kepiawaian mereka. Jadi menisbatkan nikmat apa yang kita dapatkan kepada diri kita karena kita pandai, karena kita berhak, karena kita pantas mendapatkannya, karena usaha kita, itu termasuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kejelekan, termasuk kemungkaran. Qala ta'ala 'anil insan, Allah azza wa jalla mengatakan tentang manusia secara umum. Tentang manusia secara umum, atau sebagian mufasir mengatakan orang kafir. Al-insan di sini maksudnya adalah al-kafir. Sebagian mufasirin mengatakan demikian. Nah, mengatakan wala in, Allah azza wajalla mengatakan wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu la yaqulanna hadza li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً, dan apabila kami timpakan kepadanya rahmat dari kami, مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ, setelah musibah yang menimpanya, لَيَقُولَنَّ, niscaya manusia itu akan mengatakan هَذَا لِي, ini untukku, ini jatahku, ini pantas aku mendapatkannya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Wa la in ruji'tu ila rabbi, kalau seandainya terjadi dan aku dikembalikan kepada Allah Rabbku, inna li 'indahu lal husna, sesungguhnya aku akan mendapatkan kebaikan di sisinya. Allah azza wa jalla katakan selanjutnya, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, maka kami benar-benar akan memberitahukan kepada orang-orang kafir itu apa yang telah mereka lakukan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, dan kami akan timpakan kepada mereka dari azab yang berat. Nah, ini kebiasaan manusia. Setelah sembuh dari penyakit misalnya, dia mengatakan, ya, dia setelah sembuh dari penyakit dia mengatakan, karena saya rajin dietnya, karena saya rajin minum obatnya, ya, karena saya berhati-hati. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Hadali, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi di sini orang ini husnuzan kepada dirinya sendiri, terbuai dengan harapan rojak yang ada padanya. Ya, dia mengingkari hari kiamat. Aku yakin tidak akan terjadi hari kiamat. Kalau seandainya terjadi dan aku dikembalikan kepada Allah, aku akan mendapatkan kebaikan di sisinya. Karena dia mengira ketika dia mendapatkan nikmat harta di dunia, itu sebuah tanda kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Namun Allah justru bantah dengan dikatakan فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, akan kami beritahukan kepada orang-orang yang kafir itu. Maka mengingkari nikmat ini, ya, tidak menisbatkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, كَفَرُوا, kufrun, itu satu kekafiran. Nah, فَقَوْلُهُ هَذَا لِي, maka perkataan manusia tersebut, hadali, ini adalah untukku, artinya kata Syaikh Shalih, hasaltu had ala hada bi amali wa ana mahququn bi, dia mengatakan aku mendapatkan ini karena amalanku, karena usahaku. Wa ana mahququn bihi, dan aku pantas untuk mendapatkannya. Aku berhak mendapatkan ini. La annahu tafaddulun min Allah, bukan dia yakini bahwa itu sebuah anugerah dari Allah, wa ni'matun, dan suatu kenikmatan. Laisa bihaulil 'abdi wala biquwwatihi, bukan dengan daya dari hamba itu dan kekuatannya. Ini sebenarnya itu adalah tafadhul dari Allah, anugerah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun upaya dan kekuatan dari hamba tersebut. Itu hakikatnya. Tapi orang ini mengingkarinya. Manusia ini mengingkarinya. Nah, ini yang pertama. Wa qala ta'ala an Qarun. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Qarun, alladhi ataahu Allahul kunuzal 'azimah, yang telah Allah berikan kepadanya harta simpanan yang sangat besar. Fabagha 'ala qaumihi, maka dia menzalimi kaumnya. Wa qad wa'adahu an-nasihun wa amaruhu bil i'tiraf bi ni'matillahi wal qiyam bi syukriha. Ya, dia sombong terhadap kaumnya, padahal orang-orang yang baik, orang-orang yang memberikan nasihat telah menyampaikan nasihatnya kepada dia. Mereka telah memerintahkan Qarun ya untuk mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bersyukur kepadanya. Nah, ya wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Fakabara inda dhalika, namun dia sombong di saat itu, tidak menerima nasihat. Wa qala innama utituhu ala ilmin indi, dan dia justru menjawab, innama utituhu, tidak lain aku mendapatkan ini, harta-hartaku ini, ala ilmin indi, kecuali karena aku punya ilmu. Aku bisa kaya raya seperti ini karena aku pandai mutar balik otak bagaimana mencari keuntungan dari waktu ke waktu. Ai hasaltu ala hadhihi al-kunuz, artinya yaitu dalam surat Al-Qasas 78, artinya aku mendapatkan harta-harta ini bisababi hifzi wa ma'rifati bi wujuhil makasib, disebabkan karena kecerdikanku, karena pengetahuanku dengan sisi-sisi keuntungan, sisi-sisi yang menghasilkan, berbagai macam usaha untuk mendapatkan hasil keuntungan yang besar. La anna hadha fadlun min Allah taala, bukan karena ini anugerah dari Allah. Nah, ini ya pengingkaran Qarun terhadap nikmat dari Allah azza wa jalla. Fa kanat aqibatuhu min aswa'il awaqibi wa uqubatuhu min ashaddil uqubati. Maka riwayat terakhir dari kehidupan Qarun adalah riwayat yang paling jelek. Hukuman yang diterimanya adalah hukuman yang paling berat. Haitsu khasafallahu bihi wa bidarihi al-ardha, di mana Allah Subhanahu wa taala benamkan dia, tenggelamkan dia dan rumah serta kekayaannya ke dalam bumi. Ya, ambles rumahnya, dia pun masuk ke dalam bumi bersama seluruh harta kekayaannya, ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma jahada ni'mat Allah, itu terjadi karena dia ketika dia mengingkari nikmat Allah, wa nasabaha ila ghairihi, dan dia menisbatkan kepada selain Allah, yaitu kepada dirinya sendiri. Wa annahu hasala 'alaiha bihaulihi wa quwwatihi, dan itu dia katakan bahwa dia mendapatkan itu karena usaha dan kekuatannya. Nah, ini contoh yang kedua. Ya. Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan, ditenggelamkan ke dalam bumi bersama rumah dan gudang-gudangnya karena dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, dikatakan selanjutnya, wa ma ahra haula'i alladziina ghtarru fi zamanina bima tawassalu ilaihi min mukhtara'atin wa qudratin aqdarahum Allahu 'alaiha. Nah, imtihanan lahum falam yashkuru ni'matallahi wa saru yatashaddaqun wa yatafakharuna bihawlihim wa quwwatihim. Nah, wa baghaw fil ardi bighairi al-haqqi wa tatawalu 'ala ibadillah ma ahrahum bil 'uqubah. Ya, wa ma ahra haula, betapa pantas mereka orang-orang yang tertipu, terlena di zaman kita, bima tawassalu ilaihi, dengan apa yang mereka capai, min mukhtara'atin, dari penemuan-penemuan. Ya, orang-orang barat bangga ya dengan penemuan-penemuannya. Wa qudurat, kemampuan-kemampuan, aqdarahumullahu 'alaiha, yang sebenarnya Allah lah yang memberikan kemampuan itu kepada mereka. Imtihanan lahum, itu semua adalah ujian bagi mereka. Falam yashkuru ni'mat Allah, namun mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa saru yatasaddaqun wa yatafakharuna bihaulihim, dan mereka yatasaddaqun, yakni pandai mengungkapkan dengan kata-kata, lihai bersilat lidah. Wa yatafakharun, dan berbangga, bihaulihim, dengan upaya, wa quwwatihim, dan kekuatan mereka. Wa baghaw fil ard, dan akhirnya mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan jalan yang tidak benar. Wa tatawalu ala ibadillah, dan mereka sombong terhadap hamba-hamba Allah, merasa lebih tinggi, merasa lebih pandai, merasa lebih kuat, merasa lebih hebat. Ma ahrahum bil uqubah, betapa pantasnya mereka untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang kafir atau Qarun yang sudah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla demikian. Dan tentunya kisah-kisah itu disampaikan kepada kita untuk memberikan pelajaran. Nah, faqad yaghtarrat qablahum 'adun biquwwatiha. Kaum 'ad sebelum mereka telah tertipu dengan kekuatan mereka yang dahsyat. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam surat Fussilat 15-16. Allah Azza wa Jalla katakan, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu. Adapun kaum 'ad, maka mereka sombong di muka bumi dengan tidak benar dan mengatakan, man asyaddu minna quwwah? Siapakah yang lebih kuat dari kami? Nah, siapakah yang lebih kuat dari kita? Kalau sekarang orang Amerika berbangga, siapakah yang lebih kuat dari kita? Orang Rusia berbangga dengan kekuatannya, orang Cina berbangga dengan kekuatannya, orang Israel, ya, nah, berbangga dengan kekuatan mereka. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat dari kita? Nah, awalam yarau, Allah Azza wa Jalla bantah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah, bukankah, tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, dia lebih kuat dari mereka? Mereka lupa bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka pandai, mereka kuat, mereka hebat, ya, yang menciptakan mereka tentu lebih kuat dan lebih hebat. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Maka dibinasakan mereka oleh Allah Azza wa Jalla dengan dikatakan, fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Maka kami kirim kepada mereka angin sorsoran, angin yang berhembus dengan kuat dan dingin. فِي أَيَّامٍ نَحِسَات, pada hari-hari yang menyedihkan. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ, agar kami timpakan kepada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia ini. وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخْزَى, dan benar-benar azab akhirat itu lebih menghinakan. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Nah, mereka berbangga dengan kekuatannya, ternyata binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lembut. Namun sesuatu yang lembut tersebut ketika berhembus dengan kencang dan lama, maka akan membinasakan mereka. Akhirnya mati mereka, kaum 'Ad bergelimbangan, mati berdiri. Ya. Nah, menjadi yang seperti batang-batang kurma yang lapuk, di mana-mana mati, semuanya mati. Badan mereka yang besar-besar itu tidak kuat, ya, mengalami apa? Menghadapi tentara Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus. Nah, ya. Nah. Sahabat 8 malam, 7 hari 8 malam. Terus berhembus. Padahal kemarin sore sebelum asar kita berhembus, ya, angin kencang begitu saja, mungkin sudah khawatir, waduh ada apa ini? Ya. Berapa detik? Berapa menit? Nah, ya. Sebentar saja. Nah. Kita juga sering mendengar di zaman kita, ya, angin topan apa macam-macam di Amerika, di Filipina atau di Jepang atau di kita. Nah, puting beliung, ya. Nah, itu sebentar. Dan di sebagian tempat saja. Nah. Na'udzubillah kalau sampai merata misalnya satu provinsi Jawa Tengah atau bahkan 10 Jawa. Na'udzubillah, kita tidak bisa bayangkan betapa banyak musibah kemudian berhembus terjadi tidak hanya beberapa menit tapi 1 jam misalnya. Na'udzubillah, sudah gedung-gedung yang tinggi mungkin sudah diputar sama angin itu. Nah, ya, itu azab di dunia ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum 'Ad, sombong karena kekuatannya. Di azab akhirat lebih akhza, wala azabul akhirati akhza, azab di akhirat lebih menghina, lebih mengenaskan. Nah, jadi mereka orang yang membanggakan nikmat, yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, lisan kita harus sering kita latih segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum seteguk air alhamdulillah, makan sesuap nasi alhamdulillah, bangun pagi alhamdulillah. Ya. Bisa beribadah alhamdulillah, mendapatkan nikmat harta alhamdulillah. Nah, kemudian akan dibawakan kisah, ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih mengatakan, wahakum kisatan qassaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah ini kisah, inilah kisah yang diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. An jama'atin mimman kana qablana, dari orang-orang yang sebelum kita. Ibtalahumullah, Allah uji mereka, Allah berikan cobaan musibah kepada mereka. Fa'an'ama alaihim, maka Allah berikan nikmat kepada mereka. Cobaan dalam bentuk nikmat. Faminhum man jahada nikmatallah wa nasaba ma hasala alaihi minal mal ila wirathatihi an abaihi fasakhitallahu alaihi. Di antara mereka ada yang mengingkari nikmat Allah dan menisbatkan apa yang mereka dapatkan dari harta itu kepada ahli warisnya, para pewarisnya, ya, karena dia mewarisi dari orang tuanya. Fasakhitallahu alaih, maka Allah marah terhadapnya. Wa minhum man yaqtarifu bi fadlillah wa syakara ni'matallah, dan di antara mereka ada yang mengakui anugerah Allah dan bersyukur terhadap nikmat Allah. Faradhiyallahu anhu, maka Allah ridha terhadapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna thalathatan fi bani Israil, sesungguhnya ada 3 orang dari bani Israil, abras wa aqra'a wa a'ma. Abras, orang yang belang, ya, belang warna kulitnya seperti orang yang luka bakar. Nah, wa aqra', Ada juga yang akrab, orang yang botak, gak punya rambut kepala, blondos. Wa a'ma, yang ketiga orang yang buta, tidak bisa melihat. Faradallahu ayyabtaliyahum. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan cobaan kepada mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengirim malaikat kepada mereka. Malaikat ya berubah wujud menjadi manusia. Fa'atal abras, maka malaikat ini mendatangi orang yang pertama, al-abras, orang yang belang, yang kulitnya. Nah, ya istilah sekarang enggak punya pigmen ya, warna kulit merah. Nah, sehingga kulitnya putih sampai rambutnya pun putih. Nah. Faqala, maka malaikat ini mengatakan, "Ayyu syai'in uhibbu ilaik?" Apa yang paling kamu sukai? Maka orang itu menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Dia mengatakan, yang paling aku sukai adalah warna yang indah, kulit yang indah. Karena kulit yang indah, kemudian juga namanya rambut yang indah. Dan hilang apa yang aku dicela oleh manusia karenanya. Hilang, ya, jadi belang-belang tersebut hilang sehingga manusia tidak lagi mencelaku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan wa jildan hasana. Maka malaikat ini mengusap orang tersebut sehingga hilang, pergi dari dia tidak ada lagi kejelekan ya yang ada padanya, dan diberi warna yang indah, kulit yang indah. Kemudian ditambah lagi malaikat ini mengatakan, fa ayyul mali ahabbu ilaik, apa harta yang paling kamu sukai? Qala al ibil. Nah, dia mengatakan unta, awil baqar, atau sapi. Syakka Ishaq, yakni perawi ragu. Soalnya yang lebih kuat adalah ibil, unta. Dia mengatakan demikian. Fa utiya naqatan usyara'a faqala barakallahu laka fiha. Maka dia kemudian diberi unta betina yang sudah bunting, tinggal menunggu ya, nah, lahirnya nah, anak. Maka sudah berat terus, sebentar kemudian akan ya beranak. Akhirnya nanti beranak pinak, beranak banyak, menjadi unta yang sangat banyak. Nah, qala Rasulullah SAW melanjutkan, fa'atal aqra'a, maka kemudian malaikat ini mendatangi orang yang kedua, al-aqra', yang botak. Faqala ayu syai'in uhibbu ilaik, maka dia mengatakan, malaikat itu mengatakan, apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qadarani an-nas. Ya, rambut yang indah, dan hilang apa yang aku di ya ciciki atau dibenci oleh manusia karenanya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana. Maka malaikat ini mengusapnya kemudian hilang dari orang itu ya cacatnya, dan dia diberi rambut yang indah. Faqala, kemudian malaikat itu mengatakan, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqar, dia mengatakan sapi. Fa'utiya baqaratan hamila, maka dia diberi sapi yang sudah bunting juga. Malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahi bagimu pada sapi ini. Qala fa'atan a'ma, kemudian malaikat itu mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Faqala ayyu shay'in uhibbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala, dia mengatakan, ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Ya, dia menjawab, yang paling aku sukai adalah Allah mengembalikan kepadaku pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia dengannya. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. maka diusap oleh malaikat orang tersebut, maka Allah mengembalikan padanya pandangannya, dia bisa melihat. Nah, ya semua biidznillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan malaikat itu. Qala fa ayyul mali ahabbu ilai? Malaikat itu bertanya, apa yang paling kamu sukai? Harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Maka dia mengatakan kambing. Fa utiya syatan walidatan. Walidan. Maka dia diberi kambing yang sudah bunting, tinggal menunggu ya beranaknya. Fa untija hadzani wa wallada hadza. Maka ya menghasilkan, yakni berketurunanlah kedua binatang ini tadi, yakni unta dan sapi. Wa wallada hadza, dan kambing pun beranak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakana li hadza wadin minal ibili, maka orang yang pertama memiliki selembah dari unta. Unta yang sangat banyak jumlahnya memenuhi lembah. Wa li hadza wadin minal baqar, dan bagi orang yang kedua dia mendapatkan memiliki akhirnya memiliki selembah dari baqar, dari sapi. Wa li hadza wadin minal ghanam. Kemudian orang yang ketiga, orang yang buta tadi, memiliki selembah kambing. Jumlah yang sangat banyak. Luas sampai tempatnya di antara dua gunung, satu lembah. Nah, qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian malaikat itu mendatangi lagi. Ini setelah berjalan beberapa lama, ya. Nah, di dalam bentuknya, bentuknya khusus, nah, atau bentuk yang pertama. Nah, faqala rajulun miskinun qad qata'at biyal hibalu fi safari. Maka dia mengatakan, aku adalah orang miskin. Qad qata'at biyal hibal. Telah terputus bagiku tali dalam perjalanan ini, yakni habis perbekalanku, tidak bisa lagi meneruskan perjalanan. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika. Maka tidak ada kemungkinan bagiku untuk sampai ke rumah atau ke tempat tujuanku kecuali dengan nikmat Allah, kemudian dengan kebaikanmu. Ini adab, ya, ya, demikian. Pertama dinisbatkan kepada Allah, nah, kemudian diucapkan dengan kata kemudian, ya, bahasa Jawanya lajeng, ya, tak? Nah, setelah itu, nah, jangan dengan kata, ya, wa dan lan, ya, nah, tidak boleh. Itu berarti menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan manusia. Nah, ya fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bika. Aku tidak bisa sampai ke tempat tujuanku kecuali dengan nikmat Allah, kemudian dengan kebaikanmu, dengan nafkahmu, dengan sedekahmu, dengan kebaikan hatimu. As'aluka billadhi a'taakal al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala. Aku meminta kepadamu dengan tawassul, ya, billadhi, dengan bertawassul dengan yang telah, dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadamu warna yang indah, kulit yang indah, dan harta. Aku minta kepadamu ba'iran ataballaghu bihi fi safari, satu ekor unta saja untuk bisa mengantarkanku sampai ke tempat tujuanku. Selembah, ya, mungkin dari Gunung Merapi sampai Gunung Lawu itu satu lembah. Ya. Ya, dari Gunung Merapi sampai Gunung Lawu itu satu lembah, penuh dengan unta. Jumlahnya tidak karuan. Dimintai satu saja. Faqala al-huququ katsirah. Ya. Nah, maka dia menjawab al-huququl katsirah, al-huququ katsiratun, hak-hak itu sangat banyak. Orang-orang yang akan saya beri, yang akan mengambil jatah dari unta-unta ini sudah sangat banyak. Duh, catatannya mungkin ya. Catatannya 1 2 3 sampai 100 sampai lebih dari 100. Ini bibi, ini adik, ini keponakan, ini anak yatim, ini janda, macam-macam. Tapi kadang-kadang itu cuma alasan. Nah, ini cuma alasan. Ya. Faqala al-huququ katsira, dia beralasan, hak-hak sangat banyak. Nah, yang alasan operasional mungkin ya, yang macam-macam gaji pegawai urun 3i. Nah, macam-macam. Faqala lahu, maka malaikat itu kemudian mengatakan, ka'anni a'rifuka, seolah-olah aku mengenalmu, kayaknya aku kenal kamu. Alam takun abrasa yakdharukan nasu, bukankah kamu dulu itu belang, manusia jijik terhadapmu, membencimu, faqiran, dan kamu dulu juga miskin. Fa'ataakallahu 'azza wa jalla al-mal, maka kemudian Allah memberikan kepadamu harta. Faqala, maka dia menjawab mengingkari nikmat Allah itu, innama waristu hadzal mala kabiran 'an kabirin. Dia mengatakan, sesungguhnya aku dapatkan harta ini mewarisi dari orang-orang tua terdahulu. Kabiran 'an kabirin, aku sudah besar mewarisi dari orang tua. Ini dia mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Aku dapatkan ini karena warisan dari bapak-bapak saya. Nah, faqala, maka malaikat itu mengatakan, in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Maka malaikat yang berubah wujud menjadi manusia ini mengatakan, kalau kamu dusta, maka Allah akan kembalikan kamu, akan jadikan kamu sebagaimana kamu dulu. Miskin, ya, onta-onta itu bisa saja mati, ada wabah yang tidak bisa ditangani. Kulit dia bisa kembali seperti sebelumnya, karena Allah yang Maha Kuasa. Nah, qala wa atal aqra'a fi suratihi, kemudian malaikat mendatangi si botak dalam bentuknya. Ini bentuk malaikat itu sendiri. Faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda ala hadha. Maka malaikat ini mengatakan seperti yang dikatakan kepada orang pertama, dan si botak pun menjawab sebagaimana yang si belang jawab. Ya. Faqala, maka akhirnya juga malaikat mengatakan, in kunta kadziban fa sayyarakallahu ila ma kunta. Apabila kamu berdusta, maka Allah akan menjadikanmu, semoga Allah menjadikanmu seperti sebelumnya. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi, kemudian dia mendatangi si buta dalam bentuk, ya, dalam bentuknya, dalam tampang dan bentuknya. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil, ya, maka dia mengatakan, aku orang miskin dan aku musafir. Inqata'at bi al-hibalu fi safari, terputus tali dalam perjalananku. Bala bala ghaliyal yaum, aku tidak bisa sampai hari ini. Illa billah, kecuali dengan nikmat Allah. Thumma bika, kemudian dengan kebaikanmu. As'aluka billadhi radda alaika basaraka, aku minta dengan menyebutkan nama Allah yang telah mengembalikan kepadamu pandanganmu. Syatan, seekor kambing. Ataballahu bihi, ataballaghu biha fi safari, untuk menyampaikanku dalam perjalananku. Faqala, maka si buta ini bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, qad kuntu a'ma, ya, dulu aku buta. Faraddallahu ilayya basari, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadaku pandanganku. Fakhudh ma syi'ta, bukan hanya satu kambing, tapi dia katakan, ambillah semaumu. Jangan satu saja, mau 10, mau 100, mau sak tergawanan. Bawa. Khud ma syi'ta. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan berusaha menghalangimu pada hari ini dari sesuatu yang aku, yang engkau ambil karena Allah. Nah, ya, ini orang yang baik, ya, demikian si buta bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui nikmat Allah. Faqala, maka akhirnya malaikat yang berubah wujud menjadi manusia ini mengatakan, amsik malak, peganglah hartamu, fa innama batulitum, ya, karena sesungguhnya kalian itu hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiya anka, faqad radiya anka, yang telah diridai kamu, kamu telah diridai oleh Allah, orang yang buta yang bersyukur ini, wasukhita ala sahibaik, dan dimurkai kedua temanmu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Maka ya, demikian. Syekh Shalih Al-Jauzi mengatakan, "Hadza haditsun 'adzim fi mu'tabar." Inilah hadis yang agung, dalamnya ada ibrah, pelajaran yang besar. Fa innal awwalaini jahada ni'matallah. Kedua orang pertama mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, walam yansibaha ilaihi, dan tidak menisbatkan kebaikan itu kepada Allah. Wa mana'a haqqallahi fi malihima, dan dia menghalangi, mereka berdua menghalangi hak Allah pada hartanya. Ya, karena dalam Al-Qur'an kita tahu, ya, fi amwalihim haqqun. Siapa? Lisaili wal mahrum, orang yang meminta. Bagi orang yang meminta, orang yang meminta-minta itu punya hak. Ya, orang yang meminta-minta itu punya hak. Nah, untuk kita beri. Nah. Ya, macam-macam ya, kadang pengamen, kalau dia kadang pengamen itu pintar kadang-kadang. Kalau dia tahu kalau dia nyanyi kita enggak beri, kita pun enggak nyanyi. Dia pun enggak nyanyi. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, karena dia pintar, oh, tiap hari nongkrong di situ sudah dia, tempatnya situ, kita juga sering lewat situ. Ya. Nah. Singasem itu terlama, ya. Nah, pinter emang pengamennya. Oh, kalau bapak ini enggak, kalau saya nyanyi enggak dikasih. Nah, saya ngaji saja, Pak, ya. Sama saja. Pinternya. Insyaallah, ya. Kalau dia nyanyi itu enggak saya beri, ngaji saja. Wes selesai ngaji, ya, kita beri lah, ya. Mau sebut juga 500 atau 1000. Nah. Ya itulah, ya. Wahai abali makhluk lisa ini, orang yang mungkin datang ke rumah juga demikian, ya. Meskipun ya apa namanya ada apa namanya kalau betul-betul besar prasangka ini adalah penipu, ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, baik, ya. Mereka menghalangi hak Allah Subhanahu Wa Taala pada hartanya. Fahalla alaihima suhtullah, maka ya mendatangi mereka berdua kemurkaan Allah, yakni pantas mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wasulibat minhuman nikmah, dan akhirnya dicabut dari mereka berdua kenikmatan Allah. Wal akhir, sementara yang lain yang ketiga, wal akhir yang terakhir, iktarafa bi ni'matillah, dia mengakui nikmat Allah, wa nasabaha ilaihi, dan menisbatkan, dia nisbatkan kebaikan itu kepada Allah, wa adda haqqallahi fiha, dia tunaikan hak Allah padanya, fastahaqqar ridha min Allah, maka dia berhak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waffarallahu ma lahu, dan Allah banyakkan hartanya, liqiyamihi bisyukrin nikmah, karena dia melakukan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua, ya. Selalu mengakui nikmat dari Allah Azza wa Jalla, jangan mengingkarinya. Nah, ya, jangan mengingkarinya. Kita pun juga kadang-kadang bisa enggak tahu loh ya, yang datang kepada kita apakah benar manusia atau malaikat. Ya. Tidak menutup kemungkinan, bukan suatu hal yang mustahil. Nah, ya, yang datang kepada kita minta-minta kadang-kadang, nah, seperti itu. Nah, ya. Baik. Sampai di sini dulu kajian kita. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.